dan nafsu. Oh oh oh, kau wanita cantik. Oh oh oh, neraka yang asik di antara geramu. Janjikan surga dan madu. Setiap jengkal tubuhnya adalah kemesraan, namun mampu runtuhkan dunia hanya dengan senyumnya. Oh oh oh, setan yang menarik. Oh oh oh, rumit juga unik, semua punya cerita yang sama tapi berbeda.